بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim rahimahullahu taala, kitab pakaian dan perhiasan, bab yang ke-13. Bab yang ke-13, babu fittikhadhin nabiy sallallahu alaihi wasallam khataman لما أراد أن يكتب إلى العجم. لما أراد أن يكتب إلى العجم أو إلى العجم. باب tentang Nabi SAW memakai cincin atau membuat cincin, ya, ketika ia hendak mengirim surat kepada orang ajam. Orang ajam ini non Arab, ya. Arab lawannya ajam, ya. Arab lawannya ajam, dan Al-Quran menegaskan bahwa wahyu Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, bilisanin arabiyin mubin, ya. Bilisanin arabiyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas, yang nyata. Sementara di saat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dia bukan bahasa ajam. A'jamiyun atau Arabi. Ya. Jadi dari sisi ini terbagi dua, yang pertama Arab, yang kedua ajam, yaitu non Arab. Jadi Nabi SAW mengirim surat ke orang ajam. Orang ajam yang bukan Arab. Nabi SAW membuat cincin sebagai stempel untuk surat-surat tersebut. Ya. Hadis yang pertama, nomor 5418. Sebelumnya bunyi bab tentang Nabi SAW membuat cincin ketika hendak menulis surat kepada penguasa non-Arab. Hadis yang pertama tadi, Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, haddathana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar, qala ibn al-Muthanna haddathana Muhammad ibn Ja'far, qala haddathana Syu'bah, qala sami'tu Qatadata يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما قال فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقشه محمد رسول الله. Kata Anas, tatkala Nabi SAW hendak menulis surat-surat ke menulis surat ke Romawi, ya yaktuba ila Rum, ya ila kepada penguasa Romawi, qal, kata Anas, qalu, yaitu mereka berkata, yaitu para sahabat, innahum la yaqra'una kitaban illa makhtuma. Mereka-mereka itu tidak akan membaca surat kecuali ada stempelnya. Ya. Bagi mereka yang sudah banyak pengalaman, apalagi yang sudah sering ke sana, karena bagian di Syam dahulu di bawah kekuasaan Romawi, mereka tahu bahwa petinggi-petinggi atau raja-raja Ajam itu tidak akan menerima dan bahkan membaca surat yang tidak ada stempelnya. Qal, Nabi kata Anas, fattakhadha Rasulullah SAW khataman min fiddah, maka Nabi buat cincin dari perak. Ka'anni anduru ila bayadihi fi yadi Rasulullah SAW, seakan-akan sekarang ini saya melihat putihnya cincin tersebut di tangan Nabi. Ya. Perak di tangan dan mengkilat. Maka Anas mengatakan, seakan-akan saya masih nampak sekarang ini, dan ini bercerita setelah Nabi meninggal dunia. Ya, ka'anni anzuru ila bayadihi, kepada putihnya warna cincin tersebut di tangan Nabi SAW. Naqshuhu, ukirannya Muhammadun Rasulullah, tulisan Muhammad Rasulullah, sebagaimana yang telah kita pelajari. Dan kata-kata ka'anni anzur ini, ungkapan dari Anas, seakan-akan saya melihat, maksudnya menekankan bahwa dia benar-benar memakainya dan dia melihat dengan kedua matanya. Bahkan dia mengatakan, seakan-akan masih nampak oleh saya sekarang ini putihnya cincin tersebut di tangan Nabi. Ini menunjukkan Anas menegaskan bahwa Nabi benar-benar memakainya. Ya. Nabi benar-benar memakainya, dan dia mengatakan, seakan-akan sekarang ini saya lihat putihnya cincin itu di tangan Nabi. Berarti Nabi benar-benar memakainya sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan Nabi membuat cincin dari perak ini itu tadi, karena memang Nabi sudah mulai memulai tahapan baru dari dakwahnya, dan ini setelah perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah, ketika dia dengan pihak Mekah sudah tidak ada hubungan apa-apa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena sudah terikat perjanjian gencatan senjata dan tidak akan ada terjadi kezaliman. Mereka yang menandatangani, mereka yang membuat nota-notanya, poin-poin dari perjanjian itu, dia, mereka yang mendiktekannya. Bahkan banyak perubahan-perubahan yang mereka, yang sesuai dengan selera mereka, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim saja mereka tidak mau. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak mengenal Allah dengan namanya Ar-Rahman. Ya, mereka tidak tahu Allah itu bernama Ar-Rahman. Mereka tahu Allah itu hanya Allah. Makanya kata Suhail bin Amr sebagai utusan Quraisy ketika itu mengatakan, kami tidak tahu itu apa Ar-Rahman. Ya. Lalu ia meminta dirubah dengan Bismikallahumma. Ya. Bismikallahumma. Dengan nama engkau wahai Allah. Itu permulaannya. Kemudian kata Nabi kepada Ali yang menulis perjanjian tersebut, hadza ma qada Muhammadun Rasulullah. Ya, Muhammadun Rasulullah. Dia protes lagi. Kalau kami percaya engkau itu utusan Allah, maka akan mungkin kami menghalangi kamu masuk ke kota Mekah. Dia tidak mau. Kalau seandainya kamu tidak hapus itu, maka perjanjian kita batalkan. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya saya ini benar-benar utusan Allah. Dan Ali sebenarnya awalnya tidak mau merubah, tapi kata Nabi, uktub Ali هذا ما قضى محمد بن عبد الله. Muhammad ibn Abdullah. Dan isinya, ya, poin-poinnya juga zahirnya menguntungkan mereka. Zahirnya menguntungkan mereka. Jadi Madinah dengan Mekah untuk sementara tidak ada hubungan dan tidak akan ada yang dikhawatirkan. Ya. Karena salah satu poinnya mereka gencatan senjata beberapa tahun ke depan. Tidak boleh ada peperangan. Karena mereka khawatir, karena dalam suasana apalagi di setelah kekalahan di perang Badar dan mereka di perang Uhud tidak terlalu nampak kemenangannya, ya, tidak nampak, mereka tidak bawa apa-apa, Nabi tidak bisa juga dibunuh, ya, harta rampasan perang juga tidak terlalu banyak didapatkan dan mereka juga dikejar oleh pasukan kaum Muslimin sampai ke Hamra'il Asad jauh, ya. Kemudian serangan-serangan gerilya yang digencarkan oleh Nabi pasca Uhud banyak sekali, ya. Dan pada tahun ke-6 itu tibalah mereka ke Mekah untuk umrah sebenarnya, tetapi mereka orang Mekah tidak mau mengizinkan mereka masuk ke Ka'bah untuk tawaf, untuk sa'i dan seterusnya, dan terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Beberapa tahun ke depan, kalau tidak salah 10 tahun ke depan, kita tidak akan ada peperangan lagi. Jadi Nabi SAW fokus untuk memulai dakwah baru. Dan ternyata perjanjian ini membuat banyaknya orang-orang masuk Islam. Berbondong-bondong masuk Islam. Nabi SAW leluasa untuk mulai berdakwah ke luar Arab. Nah, itu yang salah satunya dia mengirim surat ke Romawi, ke Mesir, ke apa? Persia. Penguasa Persia, ya. Dan suratnya Nabi ke Heraklius, Herakl Azim Rom, itu dibacakan oleh Heraklius ketika dia mengundang Abu Sufyan dengan kafilahnya yang dagang ke Syam, ya. Dan membacakan di hadapan mereka surat Nabi, dan dia menjaganya. Dia menjaganya berbeda dengan Kisra, Persia. Ketika surat itu tiba, dirobek-robeknya surat tersebut dan dicabik-cabiknya kertasnya. Kemudian Nabi SAW sampai berita itu kepadanya, dia mengatakan Allah akan merobek-robek dan mencabik-cabik kerajaannya sebagaimana dia melakukannya kepada surat tersebut. Dan ternyata benar. Ya. Hancur kekuasaan Persia sampai hari ini. Dan mereka berupaya untuk mengulang kembali. Dengan segala macam cara membawa bendera. Ya. Terkadang bukan tidak membawa bendera Persia, membawa bendera Islam. Ya, untuk mengembalikan dinasti Persia. Dan memang tidak tegak lagi. Sementara Romawi, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Romawi menang dari Persia, karena memang ada dua negara di wilayah ini saling berseteru. Ya, Allah bercerita dalam surah Ar-Rum, bahkan ada satu surat yang namanya Romawi. Ya, yang namanya Romawi, Ar-Rum. Ya. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Ya. Awalnya Romawi dikalahkan oleh Persia, Allah mengatakan wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka orang Romawi nanti setelah mereka kalah ini pasti akan menang. Ketika Romawi menang, kaum muslimin berteriak Allahu Akbar. Karena antara bahaya satu kekufuran dengan kekufuran lain berbeda-beda terhadap iman. Ya, terhadap iman. Dari bersikap terhadap surat Nabi saja sudah berbeda. Ya, terhadap surat Nabi saja sudah berbeda. Di sinilah sedikit kilasan surat ini sampai ke Romawi. Dan Nabi SAW ini masa penerapan perjanjian Hudaybiyah. Nabi SAW menulis surat ke Romawi, tentu bahasanya bukan bahasa Arab. Bahasanya bahasa Arab, Tetapi nanti ketika disampai kepada mereka diterjemahkan, sebagaimana diterjemahkan pula kepada Herakleus, ya, diterjemahkan isi surat Nabi SAW. Ya, isi suratnya mengajak masuk Islam. Ya. Aslim, taslim, yu'tikallahu ajraka marratain. Ya, Allah akan berikan untuk kamu dua pahala. Pahala kamu masuk Islam dan pahala orang-orang yang pasti mengikutimu. Ya. Kemudian qal, ya, kata Anas, mereka ini kalau datang surat dari penguasa suatu negeri, tidak akan mungkin dibaca tanpa ada stempel. Tanpa ada stempel. Maka itulah penyebab Nabi membuat cincin perak tadi. Ini salah satu, ya, ini salah satu dari nanti takwil para ulama tentang bab yang akan datang. Bab yang akan datang nanti akan membingungkan kita juga, dan takwilnya salah satu, Nabi SAW sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan cincin ini. Tidak terlalu tertarik dengan cincin, tetapi karena butuh maka dibuatnya cincin. Awalnya dia memakai cincin dari emas, kemudian dilarang, kemudian dia sendiri yang membuangnya. Kemudian Nabi SAW membuat cincin dari perak yang salah satu tujuan utamanya adalah sebagai stempel tadi, seperti yang diinginkan dalam bab ini. Sebagai stempel yang nanti di matanya itu tertulis Muhammad, terukir Muhammad Rasulullah. Itu yang nanti distempelkan ke surat-surat Nabi. Dan Muhammad Rasulullah syiarnya, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Membaca itu saja yang dengan stempelnya itu, ini yang membuat, ya, sebagian dari mereka, ya, kepanasan seperti Kisra. Ya, belum lagi membaca isinya, melihat stempelnya saja sudah mereka sudah kepanasan dan bahkan marah, emosi. Ya, Muhammad utusan Allah. Kemudian ini yang ditegaskan oleh Anas, ya, bahwa Nabi benar-benar memakainya, dan penulisan surat ke negara-negara yang bukan Arab bermula setelah perjanjian Hudaybiyah, dan ternyata hasilnya banyak. Nabi SAW mengirim surat ke Muqayqis atau Muqawqis, ya, di Mesir, ya, walaupun ia tidak menjanjikan keislaman, tetapi sikapnya luar biasa, dan bahkan mengirimkan hadiah kepada Nabi SAW berupa hewan, ya, tunggangan unta, kemudian juga mengirimkan seorang budak wanita, ya, merespon baik surat Nabi SAW. Begitu juga Herakleus, penguasa Romawi, ya, dan banyak lagi surat-surat yang dikirimkan oleh Nabi SAW. Respon hampir semuanya baik, kecuali Persia. Ya. Kemudian dari Mekah pun sendiri, ketika salah satu dari butir perjanjian itu, yang orang-orang yang masuk Islam yang belum hijrah dan masih berada di Mekah, atau mereka yang hendak hijrah tapi tertangkap kemudian dikurung, lalu mereka berhasil melarikan diri dari Mekah untuk menyelamatkan diri dari kungkungan mereka, kalau mereka menuju Madinah untuk tinggal, maka pihak Madinah tidak dibenarkan untuk menampung mereka. Ini yang ditandatangani oleh Nabi SAW. Ini keinginan orang Quraisy. Ya. Kalau ada nanti yang datang dari Mekah, dari penduduk Mekah yang sudah Islam, untuk meminta perlindungan, maka pihak Madinah tidak menerima, tidak dibenarkan menerima. Dan ini sudah diterapkan oleh Nabi SAW. Pertama kali, bahkan sebelum perjanjian itu ditandatangani oleh Nabi, dan Nabi berharap itu belum masuk kepada komitmen perjanjian. Karena belum ditandatangani dan belum disepakati. Tapi mereka sudah menuntut. Anaknya Suhail bin Amr itu sendiri, ya, utusan Quraisy yang mendiktekan perjanjian itu, dan dia yang menandatangani bersama Nabi. Anaknya sendiri yang sudah masuk Islam, Abu Jandal. Masuk Islam. dia datang ketika itu menyeret rantainya, karena dia dibelenggu di rantai, ya, ya, dengan berat naik, ya, dari, karena Mekah kan lembah, naik ke atas berat dan berinsut-insutnya, ya, mengangkat kakinya, menyeret rantainya sampai di hadapan kaum muslimin. Nabi mengatakan, ini belum termasuk perjanjian kita. Kata ayahnya, kalau kamu menganggap belum masuk perjanjian kita, maka gagal, batalkan perjanjian. Tidak akan mungkin kita berjanji. Akhirnya Nabi SAW menerima, dan Abu Jandal hanya tinggal berharap. Tidak jadi dia bisa diambil oleh kaum muslim. Dia balik lagi ke Mekah. Nanti setelah perjanjian ini selesai dan ditandatangani, kaum muslimin pulang ke Madinah, tiba-tiba datang Abu Basir. Abu Basir ini yang masuk Islam, kemudian melarikan diri dan dikejar oleh dua orang utusan Quraisy. Ya. Sesampainya di Madinah, Nabi SAW, baru dia sampai di Madinah, tiba pula dua orang utusan tadi untuk meminta dia kembali. Ini yang keduanya. Nabi SAW mengatakan, saya tidak bisa menampung dan menerimamu, pulanglah kamu. Akhirnya bagaimana pula Nabi SAW tidak akan mungkin mengingkari perjanjian. Akhirnya dibawalah Abu Basir oleh dua orang utusan tadi. Setibanya di Dzulhulaifah, Abu Basir berhasil membunuh satu orang, dan yang satu lagi ketakutan, lari ke Madinah. Ya, lari ke Madinah dan meminta perlindungan kepada Nabi. Ya. Abu Basir mengejarnya dan sampai di hadapan Nabi. Nabi SAW menegurnya dengan keras. Dan setelah Nabi menegurnya dan Abu Basir merasa tidak ada harapan sedikit pun untuk tinggal di Madinah, akhirnya dia pergi. Dan dia menuju satu tempat namanya Saiful Bahar, yang di pesisir pantai. Di situ dia tempat orang-orang Quraisy berlalu lalang di sana dari Mekah menuju Syam. Ya, tinggal dia di sana. Tiba-tiba yang tadi utusannya pulang ke Mekah, yang satu tersisa. Terdengar oleh Abu Jandal tadi, yang di Nabi juga tidak menerimanya, akhirnya dia menyusul Abu Basir di sana, dan mendengar ada dua orang di sana, yang lain yang masih ada di Mekah, ya, bersembunyi-sembunyi keluar dari Mekah dan berkumpullah mereka di sana, membuat perkampungan baru di luar aturan kaum muslimin di Madinah, dan mereka mencegat kafilah-kafilah dagang Quraisy. Ya. Nabi tidak ada hubungan apa-apa. Akhirnya Quraisy merasa rugi, ya, ekonominya terancam. Ya. Yang berangkat dari Mekah ke Syam terancam, yang pulang dari Syam ke Mekah terancam oleh mereka dan dirampok. Ya. Ujung-ujungnya nanti mereka yang datang ke Madinah dan meminta Nabi mengutus utusan ke mereka untuk menampung ke Madinah, untuk menyuruh mereka ke Madinah. Nah, ini di antara poin keberhasilan dari perjanjian itu, yang walaupun zahirnya merugikan, tapi ternyata dia kemenangan. Nabi SAW bebas, dan bahkan terjadi penaklukan Khaybar, perang Khaybar, kemudian juga mengirim surat-surat, dan banyak kaum muslimin, banyak orang-orang yang masuk ke agama Islam. Inilah sekilas tentang surat-surat Nabi ke penguasa-penguasa dunia, dan ini salah satu dakwah, salah satu cara berdakwah, menyurati, salah satu cara berdakwah, dan ini yang diterapkan oleh para ulama dahulu. Ya, mendakwai seseorang dengan surat, ya, mendakwai seseorang yang ingin didakwai dengan surat, mengirimkan surat, dan isinya surat mereka ini biasanya doa-doa, kemudian menjelaskan tentang Islam. Makanya dari mereka itu dikumpulkan nanti surat-surat si fulan, ya, kumpulan dari surat-surat beliau kepada tokoh-tokoh, kepada orang-orang, beberapa petinggi-petinggi yang dia dakwai, berpedoman kepada salah satu dari metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Itulah sedikit tentang surat-surat Nabi SAW, dan kepada siapa saja Nabi mengirim surat, dan kapan Nabi memulai menyurati petinggi-petinggi dunia atau pemimpin-pemimpin dunia, itu semenjak terjadi perjanjian Hudaybiyah. Baik, kita baca Hadis setelahnya 5419. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Mu'adz bin Hisham qala haddatsani Abi an Qatadah an Anas radhiyallahu an anna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam kana arada an yaktuba ila al-ajami faqila lahu innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alayhi khatamun فاصطنأ خاتما من فضة قال كأني أنظر إلى بياضه في يده. Kata Anas, Nabi SAW ingin menyurati orang-orang ajam, namun beliau diberitahukan bahwa orang ajam tidak akan membaca surat dan tidak menganggap surat resmi kecuali ada stempelnya. Maka Nabi SAW ya membuat cincin yang ada stempelnya yang bahannya adalah perak. Kata Anas, saya melihat seakan-akan saya melihat putihnya cincin perak yang ada di tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu ya yang mungkin tadi saya lupa menyampaikan, bahwa melakukan kebiasaan orang ajam ya, bila mana itu tidak bertentangan dengan tuntunan agama, tidak ada masalah. Jadi stempel ini kan bukan kebiasaan Arab. Stempel ini bukan kebiasaan orang Arab. Bila mana ada maslahat, maka meniru apa yang merupakan kebiasaan orang ajam, orang non-muslim, dan tidak bertentangan dengan aturan dan tuntunan agama, dibenarkan. Apalagi tentu dengan tujuan maslahat yang besar, seperti dalam ini stempel yang tujuannya adalah bagaimana surat itu dibaca oleh mereka. Karena Nabi SAW menulis surat untuk mereka agar dibaca. Yang penting mereka membaca. Tetapi mereka tidak akan membaca kalau tanpa stempel. Maka stempel itu adalah wasilah. Dan ternyata walaupun itu kebiasaan Arab, dan dia tidak bertentangan dengan tuntunan agama, dan maslahatnya adalah besar, tidak ada masalah meniru mereka. Tidak ada masalah meniru mereka. Ya. Baik, kita lanjutkan 5420. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala haddatsana Nuh ibnu Qais an akhihi Khalid ibnu Qais an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam arada an yaktuba ila Kisra. Ini rincian dari surat-surat Nabi SAW. Ila Kisra, pertama, Kisra penguasa Persia. Gelar untuk penguasa Persia ketika itu Kisra. Kaisar, ya, ini yang kedua, yaitu gelar untuk penguasa Romawi. An-Najasyi, ini gelar untuk Raja Najasyi Ethiopia, Habasha. Ya, Najasyi adalah gelar untuk penguasa Habasha atau Ethiopia sekarang ini. Ya. Kisra Persia, Kaisar atau Kaisar sekarang ya. Kaisar adalah penguasa atau raja Romawi, sementara Najasyi gelar untuk penguasa dan raja Habasha. Sama dengan Firaun. Ya. Firaun juga gelar untuk penguasa Mesir. Ya. Penguasa Mesir. Faqila innahum la yaqbaluna kitaban illa bikhatamin. Dikabarkan mereka tidak akan menerima surat. Ya, tidak menganggap surat resmi yang mesti dibaca kecuali ada stempelnya. Fasagha Rasulullah SAW khataman halqatan fiddatan. Ya, Nabi SAW membuat cincin ya yang ada matanya, yang terbuat dari fiddah, yang terbuat dari perak. Wa naqasha fihi, Nabi SAW ukir di matanya Muhammadun Rasulullah, terukir Muhammad Rasulullah. Penyusunan Muhammad Rasulullah ini berbeda-beda ya versinya. Kita tahu bagaimana, ada yang mengatakan Muhammad dulu Rasulullah, Rasul Allah ya, Muhammad Rasul Allah, atau di bawahnya Muhammad, Rasul di atas, Allah di atasnya lagi. Ini versi-versi penjelasan para ulama tentang susunan dari tiga kata tadi, Muhammad, Rasul Allah. Ya. Saya tidak tahu pasti, tetapi yang tulisannya semuanya itu Muhammad Rasulullah. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tiga hadis dan memang menjelaskan tentang apa yang tertera di bunyi bab Nabi SAW, sejarahnya kenapa Nabi membuat cincin dari emas, dari cincin dari perak yang dipakainya selalu, yang nanti akan dipakai oleh Abu Bakar setelah Nabi meninggal, kemudian dipakai pula oleh Umar, kemudian oleh Uthman bin Affan, sampai cincin itu terjatuh ke dalam sumur Aris, ya. Sumur Aris di Madinah, dan dicari-cari tidak diketemukan, ya, dicari-cari tidak ketemukan. Itulah kenapa Nabi membuatnya, ya, dan stempel itu dahulu dalam bentuk cincin. Kenapa dalam bentuk cincin? Karena dibawa kemana-mana, ya, dibawa kemana-mana, bukan seperti stempel kita sekarang ini khususnya, dan bukan dalam bentuk cincin. Ya, ini bab yang ke-13. Kemudian bab yang ke-14 ini yang tadi saya isyaratkan bahwa Nabi SAW membuang cincin. Ya. Membuang cincin. Berapa hadis di bawahnya? 3 hadis. Saya baca ya. Karena memang kesimpulannya sudah saya sampaikan tadi. 5420 kita buat nomornya semua. Oh iya, maaf. 21 kemudian 5422 terakhir 5423 hadisnya Nabi membuang cincin. Yang membingungkan nanti, yang kita tahu kan Nabi membuang cincin apa? Cincin emas. Tetapi dalam riwayat ini justru yang dibuangnya cincin perak. Ini yang membingungkan para ulama. Dan tadi salah satu takwilnya, Nabi SAW memperlihatkan dia melepaskannya di hadapan para sahabat, ya, karena Nabi tidak membiasakan untuk memakainya. Tidak membiasakan untuk memakainya. Kalau itu cincin perak, ya, bukan berarti Nabi SAW mengharamkannya, tetapi dia menampakkan bahwa dia tidak terlalu sering memakainya. Ini antara takwil yang dijelaskan para ulama. Saya baca hadisnya. Imam Muslim mengatakan haddatsani Abu Imran Muhammad bin Ja'far bin Ziyad qala akhbarana Ibrahim ya'ni Ibn Sa'din an Ibn Shihab. Ini Ibn Shihab ini yang kita harus garis bawahi karena dari dia terjadi kerancuan ini. Ibn Shihab an Anas bin Malik radhiyallahu an annahu absara fi yadi Rasulillah SAW khataman min wariqin yawman wahidan qala fasana'a an-nasu al-khawatima min wariqin falabisuhu fataraha an-nabi SAW khatamahu fataraha an-nasu khawatimahum. Kata Anas, kata Ibn Shihab, Anas melihat di tangan Nabi SAW satu hari cincin dari perak. Ya, satu hari, yauman wahidan. Kemudian melihat cincin itu para sahabat membuat juga cincin dari perak. Ya. Falabisu dan mereka juga memakainya. Fatarahan Nabi SAW dan Nabi SAW tiba-tiba membuka dan melepaskan cincin tadi. Fatarahan nasu khawatimahum. Dan manusia pun atau para sahabat pun melepaskan cincin mereka. Tidak memakainya lagi. Ya. Tidak memakainya lagi. Ini yang membingungkan, padahal Nabi SAW yang jelas dalam riwayat yang telah berlalu justru cincin emas sebelumnya Nabi SAW melepaskan di atas mimbar, kemudian dia mengatakan wallahi la albasuhu abada, demi Allah saya tidak akan memakainya selama-lamanya. Loh, kenapa ini yang cincin perak yang dibenarkan, yang dibolehkan, ya, dilepaskan oleh Nabi SAW dan diletakkannya atau dibuangnya? Ini yang para sahabat, para ulama hadis, seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, Al-Qadi mengatakan seluruh ulama hadis pada halaman 111, ya, seluruh ulama hadis berkata ini adalah keraguan-raguan dari Ibnu Shihab yang tadi. Sebenarnya pada tempat perak tadi bukan perak, tetapi apa? emas, ya, emas. Ini yang kata mereka. Terjadi keraguan-raguan pada yang dilakukan oleh Ibnu Syihab. Yang sebenarnya yang ada pada kata warik, yaitu perak, itu bukan warik tetapi zahab, yaitu emas. Dan ini sesuai dengan riwayat-riwayat yang lain. Ya, ini salah satu dari tafsirnya, bahwa ini tidak diterima karena terjadi keraguan-raguan. Yang benarnya adalah yang dibuang oleh Nabi adalah emas. Ya. Yang kedua tadi, kalau toh pun itu perak, Nabi melepaskannya untuk menyampaikan pesan bahwa memakainya itu pun bukan sebuah kebiasaan Nabi. Bukan sebuah kebiasaan Nabi. Nabi pakai kemudian lepaskan lagi. Pakai lepaskan lagi. Ini di antara takwil yang dijelaskan para ulama. Saya baca hadis yang kedua, 5422. Ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Rauhun qala akhbarana Ibnu Jurayd qala akhbarani Ziyad anna Ibn Shihab akhbarahu anna Anas bin Malik radhiyallahu anhu akhbarahu annahu ra'a fi yadi Rasulillah SAW alaihi wasallam khataman min wariqin yawman wahidan thumma innan nas attarabu al-khawatim min wariqin falabisuha فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. Sama dengan yang tadi, Nabi pernah satu hari memakai cincin dari perak, tiba-tiba dilepaskannya. Dan melihat satu hari itu Nabi SAW memakai cincin, para sahabat buat cincin perak pula dipakai oleh mereka. Besoknya Nabi lepaskan, mereka lepaskan pula. Ya. Lepaskan pula. Dan ini kemungkinannya ada salah satu dari dua tadi. Yang pertama, terjadi keraguan-keraguan pada Ibnu Syihab yang sebenarnya bukan perak tetapi emas. Yang kedua, Nabi kalaupun itu perak, Nabi mengabarkan, memesankan kepada mereka bahwa dia tidak selalu memakainya. Dibuka, dipakai, dibuka, dipakai, dibuka. Hadis terakhir hanya sebatas sanadnya saja. Imam Muslim mengatakan haddatsanihi Uqbah bin Mukrim al-Ammi Mukram al-Ammi qala hadatsana Abu Asim an Ibni Jurayd bi hadzal isnad mithlah, dengan sanad yang sama dan bunyinya pun sama. Tentang rincian tadi itu yang ada pada halaman 111. Yang pertama adalah menilai, para ulama hadis menilai ini kesalahan yang dilakukan oleh Ibnu Syihab bila mana diperlawankan dengan lewat-lewat yang sangat banyak yang dibuang oleh Nabi bukan cincin perak tetapi cincin emas. Yang kedua, kalaupun riwayat ini diterima dan yang dibuang oleh Nabi adalah perak, maksudnya adalah bukan tidak boleh memakainya, tetapi dia mengabarkan bahwa memakainya bukan selama-lamanya. Bukan memakai selama-lamanya, bisa jadi dia sama yang kita memakai cincin. Terkadang kita lepaskan, terkadang kita ya. Kadang ketika lepaskan orang melihatnya, kamu tidak memakai cincin. Padahal kita sebelumnya memakai dan setelah itu juga memakainya. Ada orang yang musim-musiman, duduk kalau musim cincin akik itu semua pada pakai cincin. Ya. Nah, sekarang coba lihat, hampir tidak ada yang istiqomah saja yang memakai cincin itu. Ya. Saya lihat ada seseorang yang masih istiqomah dengan cincin yang mata akiknya besar, sebesar jempol jari kaki. Ya. Sampai sekarang dia masih memakai, padahal tidak musimnya lagi. Ya. Nah, itu saja nampak oleh kita bahwa memakainya terkadang musim-musiman, selera-seleraan. Kadang tren-trenan pula, tapi kalau tidak ada nampak, akhirnya kita agaknya juga tidak nyaman memakainya, kita lepaskan. Itu kalau seandainya riwayatnya tetap perak ya. Jadi maksudnya bukan tidak membolehkan, tetapi mungkin memesankan bahwa ini bukan sebuah kebiasaan Nabi SAW. Itulah bab yang ke-14 tadi. InsyaAllah akan kita lanjutkan ke bab berikutnya pada pekan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.